Hatta poro hapsari tumonton hing sang dwijo. Katyongi woro jiwo. Kakak sing tias dahat kewraning karyane ro ta ta Pontok samyo miat arengganing prapoto. Oroning kadep kumelapindo pangawining sang dwijo. Lunging gadung malengkung katiup ing marutama.